Dalam 200 meter belok kiri. Wih, bentar lagi nyampe pasar Ramadan Ayam Tri nih. Udah ngabarin yang lain? Tadi udah pada posting di sana. Banyak banget pilihan makanan buat bukber. Ada games juga di booth-nya Ayam Tri. Ih, asik. Pantesan pada posting voucher makan di sosmed. Pasti hadiah dari games itu. Iya, duh, gak sabar banget. Anda sudah sampai di tujuan. Nah, ini dia tempatnya. Yuk, gas. Rayakan kembali serunya silaturahmi. Kunjungi pasar Ramadan IM3 terdekat di kotamu. Cek lokasinya di im3.id/serunya-silaturahmi. Dalam 200 meter belok kiri. Wih, bentar lagi nyampe pasar Ramadan IM3 nih. Udah ngabarin yang lain? Tadi udah pada posting di sana. Banyak banget pilihan makanan buat bukber. Ada games juga di booth-nya IM3. Ih, asik. Pantesan pada posting voucher makan di sosmed. Pasti hadiah dari games itu. Iya, duh, gak sabar banget. Anda sudah sampai di tujuan. Nah, ini dia tempatnya. Yuk, gas. Rayakan kembali serunya silaturahmi. Kunjungi pasar Ramadan IM3 terdekat di kotamu. Cek lokasinya di im3.id/serunya-silaturahmi.